Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabak nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdal azim. Amma ba'd, sahadatul habaib wal'alim, hadirin hadirat as'adakumullah, langsung matur maraton mawon kalian ngelajengaken ingkang siap-siap, ingkang ngiling-iling, ben ngiling. Panjenengan sedaya sampun asring maos selawat Fatih. Sampun apal dereng. Iku meh saben-saben kon niku kita mireng dipun waos. Niku li Syekh Syamsuddin Al-Bakri tasih tedak turune Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wonten pinten-pinten fadhail. Fadhailipun kathah sanget. Nenging ing saat menika mboten soal fadhail ingkang kula aturaken. Niki selawat sing nyebut-nyebut pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin beliau pangkatnya sangat tinggi sekali di hadapan Allah Taala. Sing cetha mawon sing wis ora iso ditututi dening sinten kemawon, jenenge niku afdhalul makhluqati alal itlak, sak utama-utamane, sak mulya-mulyane makhluk secara mutlak. Niki tengene sing kudu diyakini. Bahkan tengene sulam taufik niku nalika nerangke makna syahadah tengene wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tembreku ugi dijelaske supaya sinten kemawon sing gadhah keyakinan bilih Kanjeng Nabi menika afdhalul makhluqat alal itlak, sak mulya-mulyane, sak utama-utamane makhluk secara mutlak. Dadi nek ana makhluk kok utama ning ngarsane Allah Taala, niku sing paling utama dhewe Kanjeng Nabi. Malaikate sing top-top, sing ora tau maksiat, ingkang dipun sifati dening Allah Taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niki sifat malaikat. Ingkang nyifati Allah piyambak, berarti diakui ini pengakuane Allah Taala, malaikat menika la ya'sunallah, tidak pernah sekali-kali bermaksiat dan akan maksiat dan ingin maksiat kepada Allah. La ya'sunallah. Niki anggone fi'il mudhari. Nggih. La ya'sunallah. Ora maksiat, ora bakal maksiat, ora pengin maksiat. Ma amarahum, ora pengin nentang apa perintah Allah Taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada para malaikat pasti dilaksanakan, ora ono kurangi. Niki malaikat. La ya'sunallah, diperintahke apa-apa ora tau bali lo. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Lho, ngarep karo mburi niku meh padha ning beda. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Niki. Sing wis diperintahke ora tau ditentang, sing bakal diperintahke ya ora bakal ditentang. Sing bakal diperintahke mesti dilakoni. Niki ketaatane malaikat tanpa reserve, ora ana kurangi blas. Berarti dalam ketaatane ning Allah Taala malaikat niku sampurna, nggih mboten. Ora ana sing cewek to. Kabeh dawuh dilakoni lan kabeh sing bakal didawuhke mesti bakal dilakoni. Dijamin dene Allah Taala, ini pengakuan Allah Taala. Nek ndelok kaya ngoten niku malaikat niku utamane masyaallah. Sehingga ingkang didhawuhi sujud selamane sujud, sing didhawuhi rukuk selamane rukuk. Sehingga tingkae tiyang salat, gerakan salat niku nek dipotong-potong niku berarti ana gerakane malaikat sing kaya nggon salat, sing bagian ngadeg terus tasbih, sing rukuk tasbih, sing iktidal istidal tasbih. Terus kaya ngoten niku. Lah niku dirangke bentuk kegiatane malaikat anggenipun nasbihaken Allah Ta'ala, niku dadi bentuk salat sing dilakoni dening umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Nah, dari bentuk ketaatane malaikat, pantes nek malaikat niku makhluk sing utama banget nang ngarsane Gusti Allah. Sehingga malaikat itu kabeh arane nggih Rasulullah. Terus utusane Gusti Allah, rasule Allah Ta'ala niku ana sing saka bangsane malaikat, ana sing saka bangsane manungsa. Kabeh malaikat niku urus rasule Allah Ta'ala. Mila jeneng ngapunten, enten sing cah nom-nom niku senengane nglakoni ngamal-ngamal wiridan sing kadang-kadang dikaitke karo pengen duwe khodam. Berarti pengen dadi dawuh, nek pengen duwe pembantu niku berarti pengen dadi juragan. Wah, duwe khodam, seling khodam jin, khodam malaikat, tidak-tidak. Kok ana wong pengen duwe khodam malaikat. Iku pangkate napa nek digagas? Malaikat sing taat karo Allah Ta'ala kaya ngono kok didadekake khodam, niki dadi kemaki. Mestine tembunge mboten ngoten. Nek ana wong senengane ngamalke ayatul Quran tertentu diwaca, lah khodam sing jaga Al-Qur'an saking malaikat niki jaga wonge tiyang niku krana tiyang niku jaga ayate Gusti Allah. Ora kok semata-mata wah iki di khodam malaikat tuh gampang menyekel malaikat di gomulih nggo khodam ngoten. Nah, niki suul adab ya. Mboten prayogi, ora sah melu-melu nek ana sing ngoten niku. Lah kehebatan kedudukane malaikat tengarsane Allah Ta'ala kados ngaten niku ternyata aduh karo kedudukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai diakui dene Allah Ta'ala nek Kanjeng Nabi no Abdullah, kawulane Gusti Allah. Kok diarani kawula Abdul niku kawula sebab anggone ngawula sampurna. Jadi pangkat sing paling dhuwur sing diparingi Allah Ta'ala dhateng para nabi lan rasul ternyata pangkate Kanjeng Nabi Muhammad sing arane Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lah saking pangkat-pangkat sing utama-utama-utama niku nek dirinci-rinci panjenengan badhe mangertos menawi maos selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat. Sak teruse salat nariyah tanfaruzu bil qurab tamberku sampai wayus taskol ghamam biwajil karim. Wong-wong Arab zaman semonten tesih zaman Jeneng Nabi tesih alit dereng diutus dereng diangkat dadi nabi tesih dipun napa dipun mong lah di momong datukipun Abu Thalib niku momong nalika jebuti dening masyarakat Quraisy nek iki bangsane nek cara mriki sumure wis asat, kalen-kalen wis asat, tandurane do kering, kewane wis ra entuk banyu nggo ngombe pun kering keruntang. Niki disebuti ngoten niku lajeng Abu Thalib tindak dateng Ka'bah sing dituntun Kanjeng Nabi tesih alit. Dituntun terus astane ditemplokke nggon Ka'bah, astane Kanjeng Nabi ditemplokke Ka'bah kon ngelus-elus Ka'bah karo kon matur ya Allah yustaskol ghumam nyuwun apa nyuwun jawah Gusti, nyuwun jawah Gusti min halihi turun udan sing deres banget nganti kalen-kalen do kebak, tanduran-tanduran mulai ijo royo-royo, kewan-kewan mulai do iso ngombe. Niki yustaskol ghumam sak derenge dados nabi niku pun digetawasul dening tiang ahli Makkah zaman semonten. Dere make pun dados nabi ugi diparani tiyang sampai do judeg mergo wis kering keruntang wis ora ana banyu, paceklik tenanan sampai kewan-kewan ora iso ngombe nganti do mati. Niku wonten sing suwan ning nggone Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi akhire ngangkat astane. Ngangkat sak dhuwur-dhuwure sampai napa? Kelek. Niku sampai ketinggal. Lindungul astane munggah dhuwur sampai keleke kebuka. Niku urung sampai ngedoake astane, moga mriku langit cerah. Langsung teko grutuk-grutuk-grutuk, teko grutuk-grutuk ya. Kaya wong gemrutuk. Sepuntan sing jenenge awan niku teko kaya diundang langsung udan duweres seminggu ora terang. Seminggu niku udane urung terang. Ngantos ngendi banjir udane sing akeh banyune niku ya nganti ndadekake rusak rusak lingkungan. Akhirnya tiang sing mau matur, matur malah ya Rasulullah pun kakan banyu nganti do rusak. Akhirnya Kanjeng Nabi matur ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Niki Yustas Kolgomam bener-bener beliau memang pangkate kados ngoten, tiang-tiang do tawasul kalian Kanjeng Nabi nyuwun diparingi jawab. Mulan eneng Indonesia neng kene kok isih do maca selawat nari ya, ya pantes udane medun terus. Lah pripun mandek kok ya aja. Maksudnya niku nyebut napa kepangkatane Kanjeng Nabi, kedudukane Kanjeng Nabi niku sampai dugi ngen ngoten-ngoten. Problem-problem apapun datang Kanjeng Nabi menika rampung. Tukdo bil hawa et suatu nalu bihir rego et cita-cita panjenengan di cita-cita apa subuh di cita-cita apa monggo niki dengan membaca selawat dateng Kanjeng Nabi insyaallah cita-cita ini kabul. Mula ampun ampun setengah-setengah yakin mawon. Nah, termasuk selawat Fatih kalau ingkang kula awiti nyebut selawat Fatih Al-Fatih diarani selawat Fatih mergo tembungan tembung Al-Fatihi lima ughliqa. Sinten Kanjeng Nabi pangkate Al-Fatih. Nah, Al-Fatih niku kaitane karo perang penakluk. Penakluk pembuka daerah, misalkan daerah sing wani tesih dereng ngerti Islam, ana sing datang ke situ menaklukkan masyarakat dan warga tembriku sampai do dadi Islam niki disebut Al-Fatih. Di antaranya sinten sing pasukan Islam sing diparingi asma Al-Fatih sing mlebu ning ngene Gibraltar, Jabal Thoriq, Teluk Jabal Thoriq niku namanya Thoriq bin Zaid niki memasuk Andalus sing pertama kali mboto Islam teng Andalus iku Thoriq. Mila Thoriq juga disebut Al-Fatih, penakluk Spanyol. Sing mboto Islam teng Spanyol niku Thoriq bin Zaid. Tapi beliau memang tetap gondelan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika pun dumugi teng Afrika daerah Maroko napa sekitar mereka ajeng nyabrang teluke mriku menuju ke Andalus Spanyol niku numpak kapal teng mriku pasukan pasukan Nasrani pun siap perang nyabrang sampai tekan tekan dataran Spanyol pasukan Islam sing jumlahe sekitar pinten 500-an niku napa pinten kula kesepen jumlahe mboten nganti ewon kok terus do medun kabeh kapale diobong niki wong arep tawakal iku ngoten niku kapale diobong ben ora ana pikiran mundur malih bareng kapal wis diobong tek Thoriq bin Zaid pidhato ning ngarepe pasukan perang menika ayuhan nas al-aduwu amamakum wal bahru waraakum walaysa lakum silah illa fi aidi a'daikum. Niki nggon ngarep nggon sing pokok-pokok niki membangkitkan semangat wahai manungsa al-aduwu amamakum musuh di depan kamu wal bahru waraakum dan laut di belakang kamu. Jadi maju mungsuh, mundur cemplung segoro. Ayo arep milih apa? Walaisa lakum silah kowe ra di senjata illa fi aidi adaikum, kecuali harus merebut dari tangan-tangan musuh kamu sekalian. Niki bentuk tawakale Thariq bin Ziyad radhiyallahu an. Niki sampai sehebat niku kenapa? Nalika badhe budal mangkat nenggone Andalus niku piyambake munajat dengan Allah Ta'ala, akhirnya mimpi kepanggih Kanjeng Nabi didawi, ya Thariq taqaddam bi sya'nik, majulah. Thariq bin Ziyad didawi Kanjeng Nabi lewat mimpi, majulah, yakin pasti dibantu dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemenangan yang mereka capai, yang beliau capai menaklukkan Andalus niku berkat napa dorongan-dorongan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi juga al-Fatih, pembuka jalan penakluk. Lima ughliqa bagi segala yang tertutup. Nah, niki nek dijipuk umume malih, kita sering berhadapan dengan hati yang tertutup. Nek kepengin atine tinar buka, bacalah selawat ini, Al-Fatihah lima ughliqal khatimi lima sabaq. Lo kangge ndonga, awake dhewe rumoso atine kok tutup, ketutup, ketutup terus nyebut selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq. Niki sing mantep al-Fatih lima ughliq niku kaya-kaya atine nyuwun, ya Allah, panjenengan buka manah kula sing ketutup niki Gusti berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ya Rasulullah iftah qalbi. Ya Rasulullah, bukalah pintu hati saya biar terbuka dan tidak tertutup semacam ini. Terbuka untuk bisa menerima hidayah Allah Ta'ala. Terbuka untuk bisa menerima bimbinganmu ya Rasulullah. Ini kan Al-Fatih lima ughliq. Singkat men nggih, terus ya. Al-Khatim lima sabak. Al-Khatim niku pamungkas, penutup lima sabak terhadap yang telah berlalu. Niki pripun? Yang berlalu itu sesuatu yang harus kita tinggalkan, sesuatu yang jelek itu harus dihentikan. Maka untuk bisa menghentikan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, menghentikan kejelekan-kejelekan yang kita sukai, niki kita bertawasul dengan Kanjeng Nabi al-Khatimi lima sabak. Atau mungkin kita sedang berhadapan dengan kesulitan-kesulitan hidup, dengan persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan, bacalah al-Khatimi lima sabak. Nah, saged anu nggih dikembangke nggih. Saged dikembangke piye, Pak nggih? Ada persoalan-persoalan iki al-Khatimi lima sabak. Nyuwun dihentikan segala yang tidak disenangi ini berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasiril haq. Nasiril haq, penolong kebenaran, bil haqi dengan kebenaran. Nah, ini mengingatkan kita nek awake dhewe ngajak kebagusan jangan dengan kejahatan. Amar ma'ruf harus dengan ma'ruf, jangan amar ma'ruf dengan kemungkaran. Ya ora dadi. Ya. Karepe arep mencegah kemungkaran tapi dengan mungkar. Ya ora dadi. Sekarang banyak orang tidak memahami tentang ini, tentang manhaj dakwah. Ngerti ini, iki kemungkaran, ayo berantas, lakoni. Tapi carane berantas niku dengan kemungkaran, ya ora bener. Di Jogja kalau ben sering terjadi sweeping terhadap wanita yang tidak memakai jilbab. Sing nyuwiping wong-wong sing pakai pakaian kuku, pakaian jenggot, pakai ini, ning dalan sweeping wong-wong sing ora nganggo jilbab, lha iki piye? Ya karepe apik, ning akhire justru yang jelek adalah Islamnya, yang jelek adalah jubahnya, yang jelek adalah jenggotnya. Pripun? Wah, nek ketemu wong jenggoten dikira wis do wedi akhire ketemu ngoten. Wah, Islam ki medeni. Itu ora beda saiki zaman akeh begal. Angger ketemu sing potongan ngene kan sering disebut ciri-ciri begal kayak gini, kayak gini, kayak ketemu sing ngono ku wis curiga sik, oh iki begal jojo. Lah nek bab hati-hati silahkan, nek ternuding, lah niku sing ora bener. Makanya kita kalau ingin memberantas kejahatan dengan kemakrufan, jangan dengan kejahatan. Jadi ini perang, makanya rapi. Ya. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Tidak ada satu jalan pun kalau kita ingin mendapatkan hidayah ila siratal mustaqim kecuali mengikuti nasihat-nasihate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula nek ana wong kok ngaku iso takon karo batine dhewe terus duwe sedulur batin lan meyakini nek sedulur batin ku ora bakal ngapusi, ora bakal mblusukke sebab niku nek arep mblusukke mblusuk awake dhewe. Dikira niku dulur batine niku sing kakang kawah di hari-hari niku lho tunggal niku. Niku ora bakal mblusuk, oh nanti dulu. Rumangsane dulur batin ning janjane batine dilebone karo makhluk liya sing senengane ngrusak. Mula akeh wong sing gayane takon karo batine, meguru karo batine, justru uripe malah kesandung-sandung, malah keyakinane rusak, keblusuk. Sebab tidak ada jalan yang benar satu pun kecuali yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi ila as-siratal mustaqim. Mulane sing kata sallallahu alaihi wa ala alihi washabi haqqo qadarihi wa miqdarihi al-azim. Terakhir niki cerita murai Mbah Ki Abdul Malik gurunipun Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Hayy radhiyallahu anhuma. Mbah Ki Abdul Malik menika nyukani komentar dengan kitab sing diserat panjenengan nyerat kitab Miftahul Maqasid fi Salati ala Babilil Hamidil Masjid. Bukune cilik isine selawat dawa meh kaya rotib kubro niku ning isine selawat kabeh tur ngarepe dimulai ngangge akidah sakron. Lah tengen muka dimah ini ku nerangke fadilah-fadilah. Di antaranya disitu ada selawat Fatih. Sing sopo wonge sak jerone urip maca selawat sepisan wae insyaallah selamat saka siksa neraka. Selamat saka siksa kubur nek ora salah ngoten. Pak basa selamat mbuh kubur mbuh neraka kuwi wis suwi lali ora tak waca. Bukune barang wis mbuh ilang pon endi. Ning eling sing jelas niki urusane karo slamet mbuh kubure mbuh nerakane ning kabeh jenis siksane Allah taala. Slamet berarti napa entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, slamet saking bangsane murkane Allah subhanahu wa taala. Pun ngoten kemawon niki kangge bekal dalu menika sebabe sing rawuh sithik mula tak aturke sing enak-enak. Ya nek sing rawuh akeh sing disuguhke sing ora patek enak niki sing enak-enak tok sing kula aturke. Sebab insyaallah sing nek teko akeh ya saya enak. Kabeh enak ajaran Islam. Ngaten walafu minkum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.